Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berjumpa lagi melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan kita sudah memasuki ayat ketujuh dari surah Al-Mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ibtagha wara'a dhalika fa'ulaika humul adun. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini mempunyai hubungan erat pada ayat ke-5, pada ayat ke-6 dan ayat yang sebelumnya, yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan larangan dan perintahnya. Semoga kalau kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Tapi apabila orang mencari di belakang itu semua, maka orang-orang itu artinya telah melampaui batas dalam hidupnya. Maka yang kita dapati pada saat sekarang ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa orang tidak mau lagi mencegah kepada perbuatan mungkar, tapi orang malah menyuruh kepada perbuatan mungkar, malah mencegah perbuatan ma'ruf. Inilah yang terjadi. Dalam arti kata, banyak orang ingin berbuat baik, tapi dia disoraki, dia disindir dengan kata lain, hal-hal yang tidak baik. Maka sudah terjadi perubahan sejak zaman sekarang ini, bahwasanya bukan lagi kita al-amr bil ma'ruf, tapi al-amr bil munkar wa nahi anil ma'ruf. Na'udzubillahi min dzalik. Semestinya kita harus menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan munkar. Maka kalau inilah yang ingin dilakukan umat pada saat sekarang ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Banyak sekali para pejabat-pejabat kita, mereka menggaungkan tentang akhlak di depan masa, tapi mereka lebih banyak tidak berakhlak dan tidak bermoral, disebabkan masih kita dapatkan banyak sekali di kehidupan malam yang mereka habiskan waktunya hanya untuk bernyanyi hampir pagi dengan minuman. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah, faulaika humul adun, orang-orang itu adalah telah melanggar batas yang sudah ditentukan Allah dan disyariatkan pada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Suhaidi dan Ustaz Muhammad Thohir, yang mana Muhammad Thohir ini Ustaz kita baru tamat dari Kairo tahun 2008. Alhamdulillah telah bergabung sama kita. Kita minta kontribusinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar, rahimakumullah. Di ayat yang ke-7 surah Al-Mu'minun ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang mencari di ayat yang telah disebutkan terdahulu, artinya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan zina dan sebagainya, mereka inilah orang yang melampaui batas. Dalam kehidupan kita, melampaui batas atau bisa dikatakan orang yang berlebih-lebihan sebenarnya memang tidak mendatangkan manfaat. ketika seseorang bekerja keras dalam hal urusan dunia misalnya, ketika dia bekerja dengan sekuat tenaga di luar batas kemampuan fisiknya, pada akhirnya nanti di masa tuanya maka kesehatannya akan tidak baik. Begitu juga dalam hal makan dan minum, tidur, ketika dilakukan berlebih-lebihan atau melampaui batas yang sewajarnya, maka itu akan mendatangkan mudarat kepada orang yang bersangkutan. Dalam hal beragama juga, orang yang berlebih-lebihan ini atau orang yang melampaui batas ini dicela di dalam agama. Satu perumpamaan yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan. Ada suami, ada istri, dan Allah menghalalkan bagi suami untuk berhubungan dengan istrinya yang sah. Nah, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mencari kenikmatan di luar itu, artinya dia melakukan hubungan tidak kepada istrinya, maka ini disebut al-adun atau orang-orang yang melampaui batas, dan tentu ini dicela di dalam agama. Para pendengar rahimakumullah, jadi dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan dunia apalagi di dalam beragama, kita dianjurkan untuk melaksanakan apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan apa yang telah dijelaskan oleh baginda Rasul di dalam hadis Nabi. Kalau memang itu perintah, kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Kalau memang itu larangan, kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Jangan kita tambah, jangan kita kurangi, karena orang yang mengurangi dan menambah dari ajaran agama, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka ini dicela di dalam agama. Demikianlah. Terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Haji Muhammad Thohir yang telah menjelaskan ayat ketujuh, yaitu yang berbunyi tentang orang-orang yang senantiasa melampaui batas. Jadi sudah kita dengar di antara dua narasumber tadi ini, melampaui batas itu salah satu adalah jalan kesesatan yang dia tempuh. Salah satu melampaui batas itu artinya orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah yang waktunya dia hambur-hamburkan, yang tidak bermanfaat. Dan juga boleh dikatakan orang yang melampaui batas ini, dia tidak mencukupkan apa adanya. Dan juga orang yang melampaui batas ini, orang-orang yang mubazir terhadap makanan dan terhadap sifat yang tidak baik, dan dia memiliki sifat syaitoniah dan sifat kebinatangan dan sifat binatang buas. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita tuntutan terhadap istri-istri kita. Maka oleh sebab itu, carilah jalan yang terbaik, yaitu jalan yang halal, bukan jalan-jalan yang haram. Sebagai dijelaskan tadi oleh Ustaz Thohir, maka kalau ditempuh manusia itu jalan yang haram, inilah manusia yang akan mendapatkan kebinasaan, dan manusia yang mendapatkan melampaui batas dari batas-batas Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesimpulannya adalah, pertama yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Mu'min yang di awal, qad aflaha al-mu'minun, telah beruntung orang yang mukmin, yang mana orang itu selalu khusyuk dia dalam salatnya, dia tidak pernah mau rugi. Yang kedua, yaitu apabila dia bersenda gurau yang tidak baik, dia akan menghindar dari senda itu sehingga tidak menjadi keburukan bagi dirinya dan yang lainnya. Dan yang keempat, yaitu bisa menjaga kemaluannya sehingga dia mendapat diridhoi Allah, dan yang terakhir adalah orang-orang yang dibolehkan untuk mengawini hamba-hamba sahayanya. Maka kata Allah di dalam Al-Mu'min surah Mu'min ayat 7 ini, adapun orang-orang yang tidak mampu melaksanakan yang sesuai dengan perintah Allah ini, itulah gambaran orang-orang yang telah melampaui batas. Mana orang melampaui batas itu, tentunya azab Allah akan Allah berikan kepadanya. Maka kita sebagai hamba Allah, sebetulnya sudah banyak sekali adab yang kita lihat. Mudah-mudahan kita terhindar, dan untuk menghindarnya sudah jelas apa yang sudah digariskan Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Kalau sudah itu merupa ketetapan, ya maka kita harus lakukan. Kalau itu perintahnya untuk kita laksanakan, laksanakanlah. Kalau diharamkan, maka kita harus menghindar dan jauh dari itu semuanya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi.